Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله جل في علا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kula dalalatin finnar. Naam. Ayuhal ahibbah, ma'asyar muslimin wal muslimat, bapak ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah karya Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Naam, fabarakallahu fikum. Pada pertemuan yang terakhir kita membaca sebuah kitab, sebuah pembahasan yang berjudul Kitabul At'imah, pembahasan seputar masalah ya, makanan. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan di dalam bab tersebut, al-aslu fi kulli syai'in al-hil wa la yahrumu illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Al-aslu fi kulli syai'in al-hil. Hukum asal pada segala sesuatu adalah halal. Itu hukum asal pada setiap makanan dan minuman adalah boleh untuk dikonsumsi. Wa la yahrumu illa ma harramahu Allah wa rasul. Dan tidaklah diharamkan kecuali segala sesuatu yang disebutkan keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi assalatu wassalam. Wa ma sakata anhu bahwa afun, dan apa yang dibiarkan, yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya, itu tidak disebutkan larangan padanya, bahwa afun, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu apa? Halal. Fayahrumu ma fil kitabil aziz, dan diharamkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quranul Karim. Wa kullu dinabin minas sibah, dan segala hewan yang memiliki apa cakar dari hewan-hewan buas. Wa kullu dhi makhlabin afwan wa kullu dhi nabin nasiba, dan semua hewan buas yang memiliki taring. Wa kullu dhi makhlabin minat thair, dan semua yang memiliki cakar dari burung. Wal humrul insiyah, dan diharamkan keledai yang jinak. Wal jallalah qabla al istihalah, dan hewan-hewan yang termasuk hewan-hewan jallalah, yaitu hewan-hewan yang diberikan makan dari kotoran atau najis, qabla al istihalah, sebelum dilakukan kepadanya istihalah. Wal kilab wal hir, demikian juga anjing dan juga kucing. Wa makana mustahbathan, dan semua yang dianggap khabith, yang dianggap menjijikkan. Nah, barakallahu fikum. Setelah Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa segala sesuatu hukum asalnya adalah halal, itu boleh untuk dikonsumsi, maka kemudian beliau menyebutkan tentang kriteria makanan dan minuman yang diharamkan. Yang pertama adalah barakallahu fikum, beliau mengatakan fayahrumu ma fil kitabil aziz. Diharamkan segala sesuatu yang disebutkan keharamannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Quran barakallahu fikum, di sana ada disebutkan beberapa ya makanan diharamkan. Hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir, sampai akhir ayat telah diharamkan atas kalian al-maytah bangkai, waddam dan juga darah, walahmul khinzir dan kemudian daging apa? Khinzir, babi. Nah, barakallahu fikum, segala sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Quran Al-Karim, disebutkan keharamannya, maka hukum memakannya adalah tidak boleh, ya. Tidak diperbolehkan. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu dzinabin minas sifa, dan diharamkan semua hewan buas yang memiliki apa? Taring. Di sini barakallahu fikum sebuah isyarat dari al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala bahwa makanan yang haram itu tidak hanya yang terbatas yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di sana ada makanan-makanan yang tidak disebutkan keharamannya di dalam Al-Qur'an, namun disebutkan keharamannya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik itu diharamkan secara spesifik, yaitu disebutkan nambar kalau fikum, ya, jenisnya, ya, secara zatnya, secara tertentu, atau disebutkan sifatnya, ya, secara umum. Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan di antara yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW keharamannya adalah yang memiliki sifat wa kullu dzinabin minas sib'a, dan semua binatang buas yang memiliki apa? Taring, yang memiliki taring. Contohnya nambar kalau fikum adalah al-kilab, ya, anjing. Contohnya adalah anjing. Di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada penyebutan secara spesifik, ya, secara dzatiyah tentang diharamkannya apa? Anjing. Min awalil khilaf ila akhiril khilaf. Dari awal sampul depan hingga dengan sampul belakang. Tidak akan dijumpai sebuah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang, ya, keharaman anjing secara dzatiyahnya. Enggak ada. Barakallahu fikum. Namun apakah kemudian dikatakan karena tidak ada di dalam Al-Quran penyebutan keharaman anjing, kemudian anjing itu menjadi halal? Jawabannya apa? Tidak. Karena yang haram barakallahu fikum tidak hanya terbatas yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, namun juga yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu penyebutan secara dzatiyah atau penyebutan secara sifat yang umum. Di antaranya adalah ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala, wa kullu dzinabin minas sib'a, dan semua binatang buas yang memiliki taring, wa kullu dzi makhlabin minat thair, dan semua burung yang memiliki apa? Cakar. Itu tadi binatang buas yang memiliki taring, yang taring yang digunakan untuk memangsa, untuk mencari, ya, buruan. Wa kullu dzi makhlabin minat thair, begitu juga nah burung yang memiliki cakar yang digunakan, ya, untuk apa? Memangsa dan mencari hewan atau makanan buruannya. Wal humurul insiyah, dan juga diharamkan adalah al humur al insiyah, himar insi, keledai yang di apa? Pelihara, keledai yang jinak. Wal jallalatu qoblal istihalah, berikutnya adalah, ya, al-jallalah, hewan jallalah itu hewan yang diberikan makan dengan makanan, ya, kotoran atau najis. Qoblal istihalah, sebelum dilakukan kepada istihalah. Istihalah adalah pembersihan, nah, dengan memberikan makanan yang apa? Makanan yang thayyib, memberikan makanan yang baik. Wal kilabu wal hir, demikian juga diharamkan anjing dan juga apa? Kucing. Wa ma kana mustakhbathan, dan segala sesuatu yang dianggap khabith, dianggap menjijikkan. Itu barakallahu fikum beberapa yang disampaikan oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala seputar enam makanan yang tidak boleh untuk dimakan. Yang pertama adalah yang disebutkan pengharamannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah yang disebutkan sifat-sifatnya, ya. Sifat-sifat hewan yang tidak boleh dimakan. Yang pertama adalah yang memiliki hewan buas yang memiliki taring, kemudian burung-burung yang memiliki cakar untuk memangsa, kemudian al-humur al-insiyah, ya, keledai yang jinak, kemudian hewan jalalah, kemudian anjing, kemudian apa? Kucing. Dan yang kedelapan, wa ma kana mustahbathan, dan segala sesuatu yang dianggap khabith. Wa ma ada dzalika fa huwa halal. Adapun yang selain itu maka hukumnya adalah apa? Halal. Ini barakallahu fikum yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, kalau tidak salah. Betul nggak, Pak? Betul ya. Terus kemarin ada pertanyaan tapi belum dijawab. Kalau tidak salah ada yang nanya apa hukum makan codot apa kelawar. Codot itu kelawar bukan, Pak? Jenis kelawar. Yaudahlah, katakanlah sekarang pembahasan kita hukum makan kelawar. Hukum makan kelelawar. Nah ini bar kalau fikum, ya secara ringkas, ya, bahwa para fuqaha, ya, ahli fikih, mereka berbeda pendapat dalam masalah hukum memakan apa kelelawar. Kelelawar itu kalau dalam bahasa Arab al-khuffash. Al-khuffash, kelelawar. Nah, ada tiga pendapat di situ. Yang pertama adalah madhab Hanafi, ya, Abu Hanifah, waman ma'ah. Mereka berpendapat bahwa khuffash ini hukumnya boleh dimakan. Ya, hukumnya halal. Nah, yang kedua, madhab Maliki, Imam Malik dan yang bersamanya mengatakan makruh. Ya, dibenci. Lebih baik ditinggalkan, tapi kalau dimakan, enggak dosa. Ini madhab Maliki. Pendapat yang ketiga adalah Syafi'i dan Hambali. Syafi'i dan Hambali mereka mengatakan bahwa khuffash ini hukumnya haram. Khuffash ini hukumnya haram. Nah, barakallahu fikum. Kenapa haram? Mereka menyebutkan beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis yang mauquf diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau mengatakan la taqtulud dufa'a fa inna naqiqaha tasbih wa la taqtulul khuffash fa innahu lamma khariba baitul maqdisi qala ya rab sallitni ala al bahri hatta ughriqahum. Dalam hadis yang mauquf ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, beliau mengatakan la taqtulud dufa'a, janganlah kalian membunuh ad-dufa'a. Dufadi adalah jamak dari kata difda, artinya kodok. Janganlah kalian membunuh katak. Fa inna naqiqaha tasbih. Karena suara katak itu adalah tasbih. Wa la taqtulul khuffash. Dan janganlah kalian membunuh khuffash. Khuffash itu kelelawar. Fa innahu, karena sesungguhnya lamma khariba baitul maqdis, ketika baitul maqdis dihancurkan, qala ya rab, dia berdoa kepada Allah, ya Rabbu, hai Rabbu, sallitni alal bahar. Berikanlah kepadaku kekuasaan atas laut. Hatta uhriqahum. Supaya aku bisa menenggelamkan mereka, orang-orang yang menghancurkan Baitul Maqdis. Rahul Baihaqi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dan juga oleh imam yang lain, yang mukhtalafun fi sihhatihi, yang diperbincangkan tentang masalah apa sahih dan tidak sahih di sini. Nah, nambar kalau fikum ala sihati hadis hadis. Kalau seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, maka di situ ada larangan dari siapa? Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Askar. Hadis ini adalah hadis yang mauquf, ya, untuk membunuh apa? Dua hewan. Yang pertama adalah kodok dan yang kedua adalah apa? Khuffash. Nah, kalau hadis ini adalah hadis yang apa? Sahih. Kalau seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, maka nambar kalau fikum berarti al-khuffash, kelawar itu adalah hewan yang dilarang secara dhatiyah menurut apa? Nas hadis. Ya, menurut nas hadis. Namun kalau seandainya barakallahu fikum hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, maka di sana ada nambar kalau fikum sebab keharaman yang lain. Ya, menurut pendapat siapa? Syafi'iyah dan Hanabilah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah al-istikhbah. Karena hewan itu adalah hewan yang hobi. Hewan itu adalah hewan yang dianggap apa? Menjijikan. Bil khusus oleh orang-orang apa? Arab. Imam An-Nakhai mengatakan, kulut tayr halal. Kulut tayri halal. Illal khuffash. Al-Imam An-Nakhai mengatakan semua jenis burung itu halal. illa al-khuffash, kecuali apa? Kelelawar. Nah, tentunya perkataan Imam Nakhai ini kulut toir, semua apa? Burung, bukan berarti kemudian dibenturkan dengan nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di sana disebutkan ada beberapa burung yang ya tidak boleh kan di dalam nas hadis ya riwayat Bukhari Muslim. Di sana ada beberapa jenis burung yang telah kita sebutkan kemarin ya, termasuk hewan apa? Al-fussakh, hewan perusak yang boleh untuk dibunuh dalam kondisi ihram atau tidak ihram. Maksudnya barakallahu fikum adalah kulut toyer, semua burung yang tidak disebutkan keharamannya di dalam nas itu hukum asalnya adalah apa? Halal, illal khuffash, kecuali apa? Kecuali kelelawar. Innama hurrimat hadhihi li'annaha mustahbathah la tastatibuha nam al-arab wa la ta'kuluha. Beliau mengatakan innama hurrimat, sesungguhnya diharamkan hewan ini, li'annaha mustahbathah, karena hewan tersebut dianggap sebagai hewan yang khabith, yang menjijikkan, la tastatibu al-arab, yang orang Arab itu tidak menganggapnya sebagai hewan yang layak untuk dikonsumsi, wala ta'kuluha, sehingga mereka orang Arab tidak mau apa memakannya. Fala kullin barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun khurujan min hadal khilaf, ya kita keluar dari khilaf ini, maka al-aula wal ahwat, yang lebih berjaga-jaga dan lebih aman adalah tidak memakan hewan tersebut. Toh juga insyaallah ta'ala masih banyak hewan lain yang bisa untuk dimakan. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu jawaban pertanyaan kemarin. Saya libur kasih PR. Nah, kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babu shayd. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan babu shayd, bab seputar masalah as-shayd. Shayd adalah hewan buruan. Ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Syaukani setelah pembahasan seputar makanan, karena kan memang bab ini masih berkaitan dengan masalah makanan. Ya, babu shayd, bab seputar masalah hewan buruan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala ma'sida bisilahil jarih wal jawarih kana halalan idza dzukira alaihi ismullah. Al-Imam Syaukani berkata ma'sida bisilahil jarih, hewan yang diburu dengan menggunakan as-silah, senjata, al-jarih, yang mematikan atau melukai, wal-jawarih, dan hewan yang diburu dengan menggunakan hewan buruan, ya anjing apa, buruan, kana halalan, maka hukumnya adalah halal, idza dzukira alaihi ismullah, apabila telah disebutkan padanya nama Allah. Nami ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan kepada kita bahwa berburu itu bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah bisilah, dengan menggunakan apa? Senjata. Nah, bisa menggunakan panah, bisa menggunakan tombak, atau kalau sekarang nambar kalau fikum menggunakan apa? Senapan. Wal jawarih, dan yang kedua adalah berburu dengan menggunakan hewan yang bisa digunakan untuk berburu, diantaranya adalah apa? Anjing. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kedua-duanya adalah cara berburu yang diperbolehkan. Dalilnya adalah diantaranya hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ana bi ardi saydin, asidu bi qausi wa bi kalbil muallam." Ubikal billadhi laisa bimuallam fama yasluhu li. Sahabat Abu Thalabah Al-Usyani mengatakan, ya Rasulullah, saya tinggal di sebuah daerah, asidu biqausi, yang saya di situ berburu biqausi dengan menggunakan panahku, ubikal bil muallam, dan menggunakan anjingku yang telah aku ajari berburu, ubikal billadhi laisa bimuallam, dan juga dengan menggunakan anjing yang tidak aku ajari untuk berburu. Fama yasluhu li, maka dari tiga itu mana yang diperbolehkan untukku? Maka Nabi mengatakan, qala, faqala ma sitta biqausika fadakarta smallahi fakul, wa ma sitta bikalbikal muallam fadakarta smallahi alaih fakul, wa ma sitta bikalbika ghairal muallam fadrakta zakatahu fakul. Maka Nabi mengatakan, ma sitta biqausika, apa yang engkau buru dengan menggunakan panahmu, fadakarta smallah fakul, dan engkau telah membaca bismillah sebelum engkau melepaskan anak panahmu, fakul, maka apa, makanlah. Wa ma sitta bikalbikal muallam fadakarta smallahi alaihi fakul, dan apa yang engkau buru dengan menggunakan anjingmu yang telah engkau ajari berburu, dan engkau telah mengucapkan basmalah sebelum engkau melepaskannya, fakul, maka makanlah. Wa ma sitta bikalbika ghairal muallam, dan apa yang telah engkau buru dengan menggunakan anjingmu yang tidak kamu ajari berburu, fa adrakta dzakatahu, maka kemudian engkau mendapati hewan buruan itu masih hidup dan kamu bisa untuk menyembelihnya, maka makanlah setelah engkau apa, menyembelih. Syahidnya barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa cara berburu itu bisa menggunakan alat, ya, panah, tombak, kemudian senapan, atau bisa menggunakan apa, anjing, ya, anjing berburu. Dan anjing berburu ini barakallahu fikum adalah salah satu dari anjing yang diperkecualikan, ya, pada hukum asalnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, hukum memelihara anjing itu tidak boleh. Hukum seorang muslim memelihara anjing itu tidak boleh. Itu hukum asalnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, maniktana kalban illa kalban dharian risaidin au kalbi masyiatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratan. Nabi mengatakan, maniktana kalban, barang siapa yang memelihara anjing, illa kalban dharian lisaidin, kecuali anjing yang dia gunakan untuk berburu, atau kecuali anjing yang dia gunakan untuk menjaga hewan ternaknya, fa innahu yanqusu min ajrihi, maka sesungguhnya akan berkurang dari dia, dari pahalanya, setiap hari qiraton, sebanyak 2 qirat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang yang berternak apa, yang memelihara anjing, bukan anjing yang diperbolehkan secara apa, syariat, ya, bukan anjing yang digunakan untuk berburu, bukan anjing yang digunakan untuk menjaga apa, ladang, bukan anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak. Ya, mungkin dia suka anjing untuk pajangan atau ya, ingon-ingon di rumah. Ya. Yang lainnya mungkin pelihara kucing, kucing kurang besar, pelihara anjing. Bukan untuk berburu, bukan untuk berjaga ladangnya, bukan untuk berjaga hewan ternaknya. Maka ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yanqusu kulla yaumin, fa innahu yanqusu min ajri kulla yaum qiraton. Maka akan berkurang pahalanya setiap hari tidak sedikit, qiraton. Ya, 2 qirat. Apa itu 2 qirat? 2 qirat adalah pahala sebesar gunung Uhud, ya. Atau disebutkan dalam sabda Rasul ketika memotivasi tentang apa, takziah, ya, Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dia menyolatinya, falahu qirat, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha tadfan, dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan, yaitu sampai dia mengantarkan ke kuburan, falahu qiratan, dia mendapatkan dua qirat. Para sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa itu dua qirat ya Rasulullah? Nabi mengatakan, mithlul jabalain azimain, itu pahala sebesar dua gunung yang besar. Setiap hari itu berkurang 2 kilo. Ya kalau pahalanya banyak mungkin habisnya lama ya. Naudzubillah barakallahu fikum. Nah. Bukan cuma itu saja. Ya dalam hadis yang masyhur, Nabi Rasulullah SAW juga mengatakan, "Fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya para malaikat pembawa rahmat itu tidak mau masuk rumah yang padanya terdapat apa? Kalbun, anjing, dan juga surah, gambar makhluk bernyawa. Nah, jadi hukum asalnya barakallahu fikum, tidak boleh seseorang itu memelihara anjing kecuali tiga anjing yang dikecualikan dalam syariat. Yang pertama adalah anjing apa? Kalbu shayd, ya, anjing yang digunakan untuk berburu. Yang kedua adalah kalbu masyiah, ya, anjing yang digunakan untuk menjaga apa, hewan ternak. Nah, kemudian yang ketiga kalbu hirafa, yaitu anjing yang digunakan untuk menjaga ya ladang. Nah, selain itu enggak boleh. Ya, selain itu tidak boleh. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahmukumullah. Ya, dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, yas'alunaka madza uhilla lahum, qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma sakara alaikum wa dzkurusmallahi alaih. Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum, ya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat, katakanlah wahai Muhammad, telah dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, segala sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin, dan apa yang didapati oleh ya hewan buruan kalian, itu anjing-anjing yang telah kalian ajari ilmu dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkurusmallahi 'alaih, maka makanlah dari apa yang didapati oleh mereka, yaitu anjing-anjing apa? Buruan. Wa dzkurusmallahi 'alaih, dan ucapkanlah bismillah kepada mereka, itu sebelum di lepas. Unzuru barakallahu fikum, di dalam ayat yang mulia ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anjing-anjing yang lain. Kalbu shayd, ya, anjing yang diajari untuk berburu, maka hasil buruannya apa? Halal ketika dilepaskan dan membaca apa? Basmalah. Ya, ketika anjing itu memiliki apa? Ilmu. Anjing itu memiliki ilmu, yaitu ilmu bagaimana berburu, sudah dilatih oleh pemiliknya, kemudian dia dilepas, dibacakan kepadanya apa? Basmalah. Maka anjing yang hewan buruan yang dihasilkan oleh anjing itu menjadi halal bagi apa, si pemilik anjing tersebut. Nah, kalau seandainya anjing saja ketika memiliki ilmu menjadi memiliki keistimewaan, apalagi ya, apalagi manusia seperti kita, nambar kalau fikum. Kalau anjing saja yang seperti itu, ya, ketika dia memiliki ilmu berburu, nah, menjadi istimewa dibandingkan anjing yang lain, yang anjing lain ini tidak boleh dipelihara, dia boleh dia apa? Pelihara. Yang melihara enggak dosa. Kemudian ketika berburu dan diucapkan bismillah kepadanya, hasil buruannya apa? Halal. Maka fabar kalau fikum, ya tentunya ini adalah sebuah motivasi bagi kita untuk ya senantiasa menjaga istiqomah mencari ya ilmu. Nah, barakallahu fikum ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita kembali pada pembahasan. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, "Masida bisilah al-jarih wal jawarih kana halalan." Apa yang diburu dengan menggunakan senjata yang mematikan atau senjata yang melukai, wal jawarih, dan apa yang diburu dengan menggunakan anjing buruan karena halalan, maka hukumnya adalah halal. Idza dzukira alaihi ismullah, apabila dan telah dibacakan kepadanya apa? Bismillah. Jadi kalau misalnya ada yang mau berburu menggunakan apa? Ya, panah atau menggunakan senapan, maka sebelum dia menekan pelatuknya atau sebelum dia melepaskan ya anak panahnya, nah barakallahu fikum, dibacakan apa? Bismillah. Dan begini juga anjing ya, yang berburu dengan anjing, ketika dia mau lepaskan ya, ketika dilepaskan dia bacakan apa? Bismillah ya, dilepaskan bismillah. Untuk apa? Supaya nanti kalau ternyata pelurunya mengenai hewan yang dituju sama dia atau anak panahnya mengenai hewan ya, kemudian mati, maka apa? Karena dia telah membaca bismillah, maka hasil buruan itu menjadi apa? Halal. Wa masida bi ghairi dzalika fala budda min at-tadkiyah. Wa masida bi ghairi dzalika fala budda min at-tadkiyah. Adapun yang diburu dengan selain itu, fala budda min at-tadkiyah, maka harus disembelih. Maka harus disembelih. Tadi disebutkan barakallahu fikum, yang pertama adalah senjata yang melukai. Berarti senjata itu adalah senjata yang apa? Tajam. Yang kedua barakallahu fikum adalah al-jawarih. Ya, apa? Anjing pemburu. Nah, ketika dua alat ini mendapatkan apa? Hewan buruan, mendapatkan hasil, maka ketika sudah diucapkan bismillah kepadanya, walaupun ketika didapati ternyata hasil buruan itu sudah apa? Mati. Ya, misalnya burung ya, atau hewan apa dipanah sama dia. Bismillah, slok kena. Ternyata kemudian apa? Mati tanpa sempat untuk disembelih. Maka ini hukumnya apa? Barakallahu fikum, halal. Ya. Ini hukumnya halal. Ma anhal dam wa dzukira smallahi alaihi fakulu. Apa yang telah dialirkan darahnya dan telah diucapkan kepada bismillah, maka apa? Makanlah. Ya. Ini senjata tajam. Ketika digunakan untuk berburu, akan keluar apa? Darah. Dan dia telah mengucapkan apa? Basmalah. Fala yalzamu tadkiyah. Maka tidak ada persyaratan harus di apa? Sembelih. Namun urusannya akan beda kalau seandainya buruan itu didapatkan selain dari dua tadi. Misalnya ngelempar pakai batu. Ya. Ada burung misalnya. Lempar pakai batu. Sawut, ya, sawat kena. Tah. Atau pelintang ya, pakai batu. Batu itu kan bukan sesuatu yang tajam ya. Bukan sesuatu yang tajam. Lalu bagaimana? Kata beliau fala budda min at-tadkiyah. Maka harus untuk dia apa? Sembelih. Kalau hewan itu nambar kalau fikum masih hidup, ambil kemudian apa? Sembelih. Kalau mati, kalau bangkai apa? Termasuk dari al-mawqudah. Hewan yang mati dengan menggunakan benda apa? Tumpul. Ada di dalam surat Al-Maidah, buka aja. Ya, ayat ketiga kalau enggak salah. Itu ada beberapa hewan-hewan yang diharamkan, di antara adalah al-mawqudah. Itu hewan yang mati karena ya sebab benda apa? Tumpul. Ada hewan sudah tumpul, kemudian ada yang tercekik. Dibaca aja barakallahu fikum surat Al-Maidah ayat yang ketiga, insyaallah situ ada. Nah, jadi barakallahu fikum, hewan yang diburu dengan menggunakan apa? Perlu apa? Benda yang tumpul, maka setelah ya terkena, maka segera untuk di apa? Tadkiyah, segera untuk disembelih untuk menjadikannya apa? Halal. Karena barakallahu fikum syarat dari hewan agar boleh dimakan itu dua. Yang pertama apa? Dialirkan darahnya, dan yang kedua adalah dibacakan kepadanya apa? Bismillah. Habis waktunya belum? Habis. Ini perburuan dengan menggunakan anjing belum selesai ya. Belum selesai. Ya, misalnya anjing berburu, ternyata pas didapati hasil buruannya itu udah sebagian dimakan sama anjing itu. Ya. Udah enggak utuh. Maka bagaimana hukumnya? Apakah itu sebagai sesuatu yang boleh dimakan atau tidak? Itu insya Allah akan dibahas pada pertemuan akan datang. Atau dia nembak burung, kena tapi jatuhnya ke air, mati. Dia nggak tahu ini matinya karena pelurunya atau karena ketilemnya. Ini barakallahu fikum, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.